pake gendang. Balikin lagi ke tempat. Apa yang merasuki kalian semua? Hah? Aku di sini merasuki kalian semua. Ya? Kenapa? Entah apa yang merasuki kalian semua. Gue tak kenal sama Ego. Entah apa yang merasuki kalian semua. Oke, Jalian. Ya Allah.